Pendengar setia Radio Berita Klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam program Through the Bible. Through the Bible, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini, saya ditemani oleh Saudara Samuel, kita akan menelusuri Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, berkati dan pimpinlah usaha kami di dalam memahami firman-Mu, dalam mempelajari kebenaran-Mu Tuhan, agar sinkron semua kebenaran yang telah Engkau taburkan di dalam Alkitab, agar kami mengerti dan agar kami sungguh-sungguh Tuhan dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kami, terutama poin-poin praktikal, dan juga kami mengingat poin-poin doktrinal dan mengharmoniskannya dengan satu dengan yang lain di dalam akal budi yang Kau berikan pada kami. Puji hormat kami naikkan padamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, Saudara Samuel akan menolong membacakan seluruh pasal 13 ini karena pendek sekali, hanya 14 ayat saja. Oke, silakan Saudara Samuel. Demikianlah firman Tuhan, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, oke. Terima kasih, Saudara Samuel. Dan sekarang kita di Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13, di mana kita sudah terus-menerus berbicara di Roma, bagaimana mulai dari pasal yang ke-12 adalah sebuah himbauan bahwa kita yang sudah dilepaskan, sudah dimerdekakan. Kita yang sudah mengerti tentang fungsi gereja, dan kita yang sudah tahu apa itu tubuh Kristus dan lain sebagainya, marilah kita melayani Tuhan. Marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah kita yang sejati, yaitu senantiasa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, senantiasa memaparkan diri kita terbuka di hadapan Allah, rindu melaksanakan kehendak-Nya di dalam perjalanan hidup kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup baik, ya, jemaat hidup baik, satu dengan yang lain saling mengasihi, itulah yang disampaikan di akhir dari pasal yang ke-12, ya, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup penuh dengan damai. Ayat 18 dari pasal 12 berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan orang Kristen di akhir dari pasal 12 diperintahkan untuk janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bagaimanakah kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya? Kalau dunia ini, ya, kejahatannya berlipat-lipat ganda. Orang jahatnya makin hari melahirkan penjahat dan makin hari, ya, makin jahat misalnya. Dan kita akan kewalahan, ya. Kita akan kecapean dan kita akan, ya, terseret, ya. Dan kita akan, ya, kalah terhadap kejahatan. Oleh sebab itulah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah kehendak Allah bahwa di muka bumi ini ada pemerintah. Ya, kita katakan adalah kehendak Allah bahwa di muka bumi ini ada pemerintah. Nah, kita memahami Kejadian pasal 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, jadi kita tahu bahwa manusia yang membunuh manusia yang lain, darahnya harus ditumpahkan. Dia harus dibunuh. Jadi ada pembalasan hukuman. Tetapi pembalasan hukuman itu kita fahami bukan dilaksanakan oleh pribadi lepas pribadi, tetapi pembalasan hukuman itu Tuhan serahkan kemudian kepada pemerintah. Nah, itulah sebabnya Allah membangun pemerintah. Allah menghendaki supaya di muka bumi ini ada pemerintah, ada negara, ya, ada pemerintah di dalamnya. Jadi di sini, ya, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dalam pengertian bahwa Allah menginginkan di muka bumi ini ada pemerintah. Ya, sama seperti, ya, tidak ada keluarga yang tidak direstui Allah, ya, yang tidak berasal dari Allah. Jadi tiap-tiap keluarga adalah institusi yang dikehendaki Allah. Ya, benar. Allah menghendaki manusia menikah, sama seperti Dia menghendaki ada pemerintah di muka bumi ini. Tetapi juga ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis, keluarga-keluarga yang tidak berjalan semestinya pada ketentuan-ketentuan atau harapan Allah. Sama seperti itu juga, memang tiap-tiap pemerintah itu semuanya direstui berasal dari Allah. Namun, ya, ada yang sekalipun direstui Allah pendirian awalnya, namun dalam perjalanannya menyimpang dan kemudian justru, ya, menentang Allah sendiri juga ada. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat di sini, ya, adanya pemerintah. Allah ingin ada pemerintah di muka bumi ini. Mengapa? Mengapa bisa Allah ingin ada pemerintah di dunia ini? Nah, karena begini, ya, manusia makin banyak, ya, ketika manusia makin banyak, ya, dan tersebar kemana-mana, nah, kemudian manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu ya ada kecenderungan melakukan kejahatan ya. Jadi manusia yang satu bisa menjahati manusia yang lain. Ketika Kain membunuh Habel pada waktu itu ya, belum ada pemerintahan manusia di muka bumi ini ya, belum ada pemerintahan manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itulah maka Allah turun tangan langsung ya untuk mengurus perselisihan antara Kain dan Habel. Dan makin hari makin banyak perselisihan yang seperti itu. Dan di muka bumi ini ya makin banyak orang yang jahat yang melakukan kejahatan terhadap manusia yang lain. Nah, karena itulah maka Allah mau supaya di muka bumi ini ya sesudah air bah kemudian ya Allah mau supaya di muka bumi ini ada pemerintah. Ada orang yang ya berkuasa kemudian mengatur. Dan sebenarnya keinginan Allah atas pemerintah ini adalah untuk mengurus hubungan antar manusia. Jadi antara satu manusia dengan manusia yang lain ya harus ada penengahnya, harus ada yang mengatur ya, mengatur. Jadi pemerintah itu mengatur ya hubungan antara ya satu manusia lain dengan manusia yang lain. Nah, sejumlah orang ya, sejumlah besar orang mengelompok di satu tempat ya, dengan ada satu orang yang memimpin, apakah itu raja, apakah itu sultan, apakah itu perdana menteri, apakah itu presiden atau apakah itu, dan lengkap dengan aparat-aparatnya semuanya itu, maka itu disebut pemerintah. Dan kumpulan orang itu di wilayah tertentu itu ya ada wilayah, ada orang, kemudian ada yang mengurus. Nah, itu disebut negara ya, negara. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah menghendaki ya bahwa sekumpulan orang di satu wilayah itu tidak kocar-kacir ya, tidak hidup tanpa aturan, melainkan mereka hidup ya dalam satu pengaturan. Nah, oleh sebab itulah maka Allah merestui, Allah sungguh ya menginginkan ada pemerintah, ada yang mengelola ini, yaitu mengelola sebenarnya yang dikelola itu penekanannya itu adalah hubungan antar manusia ya, antar orang yang berkumpul dalam kelompok itu. Jadi rakyatnya, nah, gitulah ya, kalau sekarang itu disimpulkan rakyat ya, jadi masyarakat gitu. Jadi ada pemerintah, ada yang mengelola. Nah, tentu ya yang Allah kehendaki itu adalah ini mengatur ya, bukan menjajah gitu. Mengatur itu artinya semuanya itu dipikirkan itu adalah demi kebaikan bersama. Nah, kalau ada kelompok yang berkuasa di situ tetapi memikirkan untuk kebaikan kelompoknya saja, maka itulah pemerintah ini menjadi penganiaya, menjadi penjajah. Karena yang dia pikirkan adalah kepentingan kelompoknya saja. Dia tidak memikirkan untuk kepentingan secara umum, secara keseluruhan, kebaikan secara keseluruhan. Tetapi dia ternyata memiliki agenda, memiliki tujuan ya, untuk kepentingan kelompok tertentu. Ya, kelompok yang dekat kepadanya, kelompok yang menyanjung-nyanjungnya, yang menjilat-jilatnya. Nah, yang pemerintah demikian akan menyimpang dari tujuan bagaimana dia ada atau dia dikehendaki oleh Allah, sehingga ya pemerintah demikian akan menjadi penindas ya, walaupun bukan bangsa lain itu sama dengan penjajah sebenarnya ya, walaupun dia muncul dari kelompok di situ juga gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini ya. Nah, Allah menghendaki ada pemerintah. Pemerintah yang bagaimana? Pemerintah yang mengatur segala sesuatu menjadi lebih teratur gitu. Nah, kalau pemerintah sungguh bekerja, maka adanya pemerintah seharusnya ya segala sesuatu akan jauh lebih teratur daripada tidak ada pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah di muka bumi ini ya, kalau kita orang sebanyak ini ya, seperti wilayah Indonesia ini, kita katakan wilayah Indonesia ini yang begitu luas ya, dengan pulau yang begitu banyak ya, kalau tidak ada pemerintah, Anda bisa bayangkan ya, orang tebang pohon di mana-mana sembarangan ya, orang berbuat sekehendaknya, apa saja dilakukannya, maka ini akan menjadi satu kekacauan besar ya. kekacauan yang dahsyat sekali. Dan kekacauan yang dahsyat ini sungguh ya akan menyebabkan hal yang amat-amat buruk bagi martabat kemanusiaan atau bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itulah maka di wilayah Indonesia ini Tuhan menghendaki ada pemerintah. Nah, dari zaman dulu ada sultan, ya ada raja dan sebagainya yang menguasai di situ. Ya, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Walaupun ya seringkali yang berkuasa itu tidak seperti yang diharapkan oleh Allah, tidak seperti yang diinginkan. Artinya tidak ideal lah gitu ya. Tetapi itu pun ya lebih baik dia ada daripada tidak ada. Sebab ya kalau tidak ada pemerintah sama sekali di muka bumi ini, di sebuah wilayah tidak ada pemerintah, wah kita tidak sanggup membayangkan. Nah, bagaimana waktu itu hukum rimba yang terjadi, barang siapa yang kuat ya maka dia akan bisa pergi ke rumah ngerampas itu barang orang lain bawa pulang gitu ya, dan orang yang lemah tidak berani berbuat apa-apa maka akan terjadi ya penjarahan yang besar-besaran, saling membunuh yang tak ada henti-hentinya, dan ya segala macam mungkin perkosaan yang sekehendaknya dan terjadi di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kita tahu bahwa Tuhan menghendaki ya di sebuah wilayah ada pemerintah. Sekalipun ya pemerintah itu tidak ideal, sekalipun ya dia tidak seperti bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita bicara sekarang ya toh pemerintah yang ideal yang diinginkan oleh Tuhan itu yang bagaimana? Oke. Nah, pemerintah yang diinginkan oleh Tuhan yaitu pemerintah yang betul-betul mengerti fungsinya. Pertama ya, pemerintah harus betul-betul mengerti fungsinya, bahwa dia berfungsi untuk mengatur antar manusia satu dengan yang lain ya. Dia menjadi pengatur antar manusia dengan yang lain untuk mendapatkan masyarakat yang lebih rapi gitu. Untuk mendapatkan masyarakat yang lebih rapi. Dan ya itu yang nomor satu. Dua ya, jadi pemerintah dia ya mempunyai tugas, mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah untuk ya menjaga ketertiban ya, untuk menjaga ketertiban. Nah, sehingga ya jikalau ya ada masyarakat yang satu ya menjahati masyarakat yang lain atau sebaliknya, maka pemerintah berdiri di tengah, pemerintah akan menghukum pihak yang salah. Nah, inilah ya tujuan utama pemerintah itu didirikan. Jadi ada pengaturan yang rapi ya. Ya pengaturan ini mencapai segala-galanya ya, diatur, tetapi ya pemerintah ini tidak menjadi ya, tidak menjadi agen ya untuk ya berhadapan atau mencelakai orang yang melakukan hal yang baik ya. Dia hanya ditakuti oleh orang yang melakukan sesuatu yang jahat gitu. Nah, kalau pemerintah juga ditakuti oleh orang yang melakukan sesuatu yang baik, sangat mungkin pemerintah itu berarti itu pemerintah jahat itu ya. Kalau orang baik saja takut kepada pemerintah gitu, itu berarti pemerintah itu jahat. Seharusnya pemerintah hanya ditakuti oleh orang yang melakukan kesalahan gitu. Ya. Nah, kalau orang misalnya gini ya. Kalau orang menyelundup barang dia takut pemerintah. Oh ya, karena dia penyelundup gitu. Karena kena ketangkap dia akan dihukum. Tetapi kalau orang yang beli barang baik-baik, dagang baik-baik juga takut kepada pemerintah, maka berarti pemerintah itu jahat gitu. Berarti mungkin pemerintah itu seringkali datang kepada pedagang untuk memeras gitu. Nah, berarti ya ini ada sesuatu yang tidak beres dengan pemerintah kalau dia ditakuti oleh orang yang melakukan kebaikan gitu. Jadi apa-apakah yang mesti diatur oleh pemerintah? Pemerintah mengatur segala sesuatu menjadi lebih rapi, menjadi lebih rapi, menjadi lebih baik ya. Kalau yang sudah baik yang tidak usah lagi dijadikan lebih buruk gitu. Nah, itu yang harus dijadikan falsafah dalam hal pemerintahan ya. Nah, kita katakan bahwa pemerintah hanya menertibkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, ya, hal-hal yang salah. Orang-orang yang sudah melakukan segala sesuatu yang sudah baik, ya, mereka harus memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, gitu. Jadi hanya orang yang melakukan kejahatanlah yang perlu takut kepada pemerintah, dan orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang salah, yang jahat, ya tidak perlu takut kepada pemerintah. Nah, kalau hal demikian terjadi, maka ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintah berfungsi dengan baik, bahwa dia hanya menertibkan yang jahat saja gitu. Ya, tetapi dia tidak mengapa-apakan atau bahkan dia memuji dan dia memberi hadiah kepada orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang terpuji. Nah, itu mendapat pujian dan mendapat hadiah. Nah, dengan demikian maka ya masyarakat akan didorong ke hal-hal yang positif, ke arah yang positif, ya. Dan masyarakat akan takut untuk melakukan hal-hal yang negatif karena ada kehadiran pemerintah di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah maksudnya, ya. Jadi ya. Jadi itulah sebabnya mengapa orang Kristen ya, kita harus mengerti jikalau ada pemerintah di muka bumi ini jauh lebih baik daripada tidak ada. Dan kita tahu bahwa oleh sebab itulah maka pemerintah ini memiliki perangkat, ya, perangkatnya. Nah, supaya pemerintah ini tetap ada terus, ya, tidak akan ini sebentar lenyap begitu, gonta-ganti dan lain sebagainya, maka ada tentara yang menjaga pemerintah ini dari serangan pihak, ya, katakanlah bukan negara lain, dari gerombolan gitu ya, dari gerombolan. Jadi ini adalah ada satu pemerintahan, satu negara yang dijaga oleh tentaranya. Nah, tentara yang menjaga negara ini, negara yang baik ini, ya, siapapun yang menjadi tentara yang menjaga negara yang baik ini, atau pemerintah yang melakukan kebaikan ini, pemerintah yang menertibkan masyarakat, pemerintah yang memberi hukuman kepada yang jahat dan memuji kepada yang baik ini, siapapun tentara yang menjadi tentara, dia telah berbakti gitu. Dia telah berbakti karena dia menjaga. Jadi semua yang dia lakukan seperti dia membunuh musuh, semuanya itu akan dilihat oleh Allah sebagai sebuah usaha untuk menjaga negara yang diinginkan oleh Allah itu. Ya, jadi mereka adalah tentara, adalah hamba Allah dalam pengertian, ya, dalam pengertian menjaga, ya, menjaga keutuhan negara supaya ada negara, ada pemerintah dan ada keteraturan hidup di situ. Jadi tentara itu telah berjasa dalam hal ini. Dia menjadi pelayan Allah dalam hal, dengar baik-baik, dia menjadi pelayan Allah dalam hal memelihara sebuah negara atau sebuah pemerintah yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, jikalau pemerintah itu jahat, ya, dan dia menjahati rakyatnya amat sangat gitu, ya, sehingga ya, bukan hanya yang berbuat jahat, justru yang berbuat jahat tidak takut kepada pemerintah, malah orang baik yang takut kepada pemerintah, berarti pemerintahnya jahat gitu. Nah, jadi tentara yang menjaga pemerintah yang jahat ini malah dihitung masuk dalam komplotan, masuk dalam komplotan, jadi komplotan penjahat yang menjahati masyarakat di satu wilayah gitu. Ya, jadi komplotan penjahat yang punya senjata, ya, yang menganiaya sejumlah orang di sebuah wilayah. Jadi ini sangat tergantung kepada pemerintah yang mereka pelihara, yang mereka jaga. Jadi tentara itu akan ternyata berkenan kepada Allah adalah jikalau negara dan pemerintah yang dia jaganya adalah yang baik. Kalau negara dan pemerintah yang dijaganya adalah yang bejat, yang jahat, maka tentara telah ikut memelihara kebejatan di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kemudian ya, kita tahu bahwa di dalam ya, praktek bernegara dari semua wilayah ya, di mana di muka bumi ini ada beraneka ragam pemerintahan, sifat dan lain sebagainya. Di sini dikatakan sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jelas kita tidak boleh melawan pemerintah karena Allah menghendaki ada pemerintah di muka bumi ini, yaitu untuk mengurus antar manusia, ya, supaya satu manusia jangan menjahati manusia yang lain. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, ya, lumrahnya memang begitu. Ini adalah hukum normatif, ya, dan sepatutnya memang begitu. Orang yang baik tidak usah takut pada pemerintah, hanya orang jahat saja, ya. Karena katanya, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Dan ini menjadi tolak ukur, ya, baik atau tidaknya sebuah pemerintah, yaitu apakah rakyatnya yang berbuat jahat itu takut kepadanya, dan yang berbuat baik itu tidak takut kepadanya, atau sebaliknya gitu. Ya kalau sebaliknya berarti pemerintahnya yang jahat gitu, rakyatnya yang tidak gitu. Artinya orang yang berbuat baik pun takut kepada pemerintah. Takut apa? Ya mungkin ya pemerintahnya justru bertindak jahat sehingga yang berbuat baik pun ikut takut kepadanya gitu, karena akan dijahatinya. Nah, jadi tetapi jikalau yang takut kepada pemerintah itu adalah yang berbuat jahat, dan yang berbuat baik nggak pernah diapa-apain malah dipuji, ah ini pemerintah yang baik gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, bahwa ya katanya sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Ini ayat 4 katanya ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang ya. Penyandang pedang di sini itu artinya apa? Untuk ya menjatuhkan hukuman, untuk membela orang yang diperlakukan dengan tidak baik ya. Untuk ya menertibkan masyarakat. Jadi tidak percuma ya pemerintah menyandang pedang. Sekarang bukan menyandang pedang, menyandang pistol gitu ya, menyandang senjata. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini ya. Yang paling Tuhan inginkan dari sebuah negara dan sebuah pemerintah itu adalah penegakan hukum. Ya, penegakan hukum. Nah, hukum tidak memandang kepada siapapun. Hukum yang baik ya. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum, hukum dan penegakan hukum, itu yang paling utama duluan itu adalah hukum itu dibuat dulu ya, hukum itu dibuat. Nah, di banyak negara ya hukum itu dibuat antara ya lembaga, yaitu lembaga perwakilan ya, dari rakyat, kemudian ada pemerintah eksekutif, dan keduanya menandatangani, maka hukum itu dibuat. Baiknya atau normalnya mestinya hukum itu adalah demi kebaikan. Tetapi ya tidak tertutup kemungkinan ada hukum yang dibuat yang hukum itu sendiri sudah tidak adil gitu. Mengapa? Karena yang menggodoknya itu tidak memikirkan kepentingan kesemuaan orang, melainkan mereka memikirkan sekelompok saja ya, tarik menarik kepentingan dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan hukum itu sendiri sudah tidak adil. Jadi hukum itu sendiri sudah cacat misalnya gitu. Nah, bagaimana penegakannya kemudian bisa adil kalau hukum itu saja sudah tidak adil misalnya. Nah, jadi itu didahului dengan pembuatan hukum ya. Pembuatan hukum yang baik, hukum yang adil, yang seadil-adilnya. Hukum yang tidak membedakan suku dan ras yang ada di dalam negara itu. Hukum yang tidak membedakan orang miskin dan kaya. Hukum yang tidak membedakan warna kulit. Hukum yang tidak membedakan ya muka manusia ya. Hukum yang adil ya, yang adil untuk semua orang, untuk semua rakyat gitu. Nah, ini hukumnya sudah ada dulu. Nah, kemudian baru penegak hukum ya. Nah, penegak hukum ini artinya dia bukan menegak ini hukum, menegak keinginan dia, tapi dia harus menegak hukum katanya. Saya membaca di koran, saya jadi lucu ya katanya. Ini ada toko yang jual ini, diwawancarain toko yang jual itu senjata mainan itu yang katanya seringkali dirazia katanya, itu lalu bisa diambil itu katanya. Ditanya bagaimana katanya, menurut penjaga toko itu di koran dia berkata, ya katanya ini negara hukum, tapi sebenarnya bukan, ini negaranya penegak hukum katanya, ini bukan negara hukum katanya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, aturannya masih jelas gitu ya. Misalnya gitu ya. Aturannya masih jelas. Nah, kadang-kadang kita jadi ini melihat di televisi dan lain sebagainya, misalnya ada masyarakat gitu ya. Senjata seperti parang segala macam dirazia gitu ya. Apakah orang membawa parang itu salah ya, kalau misalnya dia membawa parang mau pergi ke sawah gitu ya, apa salah gitu ya. Kita pikir ini semuanya ini harus sinkron gitu ya, antara hukum, penegak hukum ya, dan penegak hukum tentu harus sangat ya, sangat-sangat ini konsisten gitu, sangat-sangat konsisten. Pokoknya dia menegakkan hukum. Kalau hukum itu tidak berkata demikian, dia tidak bisa berbuat itu. Dia penegak hukum gitu. Dia bukan penegak keinginan dirinya. Nah, jadi ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara soal penegak hukum, tadi tentara sudah dibagi ya untuk mengamankan wilayah negara. Kemudian di dalam jajaran penegak hukum ada polisi, ada jaksa, ada hakim ya. Nah, ini ada tiga rangkaian penegakan hukum. Nah, penegakan hukum di sebuah negara, negara manapun juga di muka bumi ini, tiga rangkaian ini kita tahu bahwa polisi yang akan menangkap, jaksa menuntut, hakim kemudian mengadili. You know? Nah, kalau kita lihat ini tiga jajaran ini, itu kalau sebuah kamar yang kusut, itu polisi pegang kunci kamar itu, jaksa pegang sapunya, kemudian hakim pegang itu alat pelnya. Ya. Nah, kalau polisinya nggak mau buka pintu kamar itu, jaksa nggak bisa nyapu gitu, dan hakim nggak bisa ngepel. Dan polisi sudah buka pintunya pun, ya itu jaksa nggak mau nyapu, bagaimana itu hakim bisa ngepel dengan baik gitu. Nah, jadi ini tiga rangkaian ini ya, tiga rangkaian. Nah, sebuah negara dinilai di hadapan Tuhan ya sudah benar atau tidak ya, sukses tidak, memenuhi harapan keinginan hati Tuhan atau tidak, itu sangat tergantung pada ya apakah ya penegakan hukumnya sudah benar atau tidak ya, penegakan hukumnya. Dan inilah yang paling utama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya negara itu ya sungguh-sungguh mengurus ya penegakan hukum antar manusia. Dan ya perlu jadi catatan bahwa negara tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk mengurus urusan manusia dengan Allah. Ya, itu bukan wewenang negara. Negara tidak berhak ya. Negara tidak berhak untuk mengurus hubungan antara Allah dengan manusia. Negara punya wewenang adalah mengurus hubungan antara manusia dengan manusia, bukan mengurus manusia dengan Allahnya. Ya, tidak itu. Jadi nah, itulah sebabnya ya. Pemerintah yang baik itu harus tahu ya sampai di manakah batas kewenangannya. Ya, kalau antar manusia ya toh, tetangga satu dengan tetangga yang lain ya. Itu tidak boleh saling menjahati ya toh. Nah, bagaimana boleh ada tetangga yang ini apa yang enggak tahu diri misalnya ya. Saya kebetulan ini ya. Ini ada bengkel di dekat rumah saya itu ya, yang itu bengkel namanya Nelindo itu ya. Dia ini apa? Dia bikin pagar tengah malam ya. Dari jam 9 malam dia bikin pagar itu sampai jam 5 pagi. Karena apa? Karena siang harinya dia nggak mau rugi gitu, bengkelnya mau tetap buka. Jadi dia bikin pagarnya itu dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Bayangkan kami yang jadi tetangga, ya. Gitu. Kita mesti dengar mesin las, kita mesti dengar ketok-ketok besi gitu loh, semalaman ya. Nah, ini kita tahu, kita mau lapor kemana ini ya, mau lapor kemana? Aduh, kita pusing ya toh. Nah, ada ya, sekarang banyak ini ya, ini orang-orang nggak ada perasaan sedikit pun terhadap tetangganya. Nah, kita temukan ya, ini kebetulan stasiun kita di Sunter di sini ya. Kita temukan seperti begini. Orang ini habis banjir ini mungkin banyak orang enggak akan tinggikan rumahnya. Dia tinggikan rumahnya ya, dia sekaligus tinggikan jalan di depan rumahnya gitu. Akhirnya jalanan itu menjadi tinggi rendah gitu. Mengapa tiap-tiap orang boleh meninggikan jalan di depan rumahnya gitu dengan tinggi proporsional yang kadang-kadang tidak sesuai ya, sehingga yang membawa sedan ya bisa wah susah sekali gitu ya, itu bisa pentok ke bawahnya gitu. Nah, mengapa, siapa yang mengatur semua itu ya? Mengapa tidak ada orang yang mengatur ya? Mengapa tiap-tiap RT RW mereka bebas bikin polisi tidur, tidak ada ukuran tinggi yang misalnya patokan tingginya begitu ya. Siapa yang mengatur semuanya ini? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maunya Tuhan ya adalah pemerintah mengatur yang begitu ya, mengatur semuanya, mengatur hubungan antar satu manusia dengan yang lain. Jangan ada orang yang menjahati manusia yang lain ya, jangan ada tetangga yang berusaha menjahati tetangga yang lain gitu. Ya tidak bisa. Nah, pemerintah ada di situ. Jadi yang mau berbuat jahat menjadi takut gitu. Takut untuk melakukan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang kita perlu lihat ya. Nah, pemerintah tidak diperkenankan oleh Tuhan ya untuk mengurus urusan rohani gitu ya. Urusan rohani itu adalah urusan manusia dengan Allah ya. itu tidak diperkenankan untuk mengurus. Ya. Itu adalah kebebasan, ya. Kebebasan manusia. Orang mau percaya apa itu adalah urusan dia, gitu loh. Ya. Nah di depan saya ini ada mic ini ya. Kalau saya mau menyembah mic ini sebagai Tuhan, ya, itu kan urusan saya, tidak ada urusan sama pemerintah, gitu. Ya paling-paling ya orang bisa berkata wah bodoh ya dia ya, kok mic disembah jadi Tuhan gitu ya. Ya itu, tetapi itu urusan saya gitu. Itu bukan urusan orang lain. Kalau saya mau menyembah mic ini sebagai Tuhan gitu. Ya kalau saya mengajak orang lain untuk ikut sama-sama saya menyembah mic ini sebagai Tuhan, ya sejauh kalau saya hanya melalui kata-kata, ya itu tetap terserah kepada orang itu dia mau ikut apa tidak. Kalau orang itu mau ikut ya dia sama bodoh dengan saya gitu. Itu tapi kalau dia tidak mau ikut, saya tidak boleh memaksakannya. Kalau saya memaksakannya, ada di situlah pemerintah boleh bertindak. Yaitu ketika saya memaksa orang untuk ikut saya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang di Indonesia masih tidak paham. Sebenarnya di hadapan Tuhan tanggung jawab pemerintah itu sampai sejauh mana gitu. Tanggung jawab pemerintah, karena Roma pasal 13 ini kita disuruh tunduk kepada pemerintah. Kita disuruh tunduk kepada pemerintah, yaitu pemerintah yang mengurus rakyatnya, antara satu rakyat dengan rakyat yang lain, pemerintah yang mengurus dengan seadil-adilnya. Nah, kita tunduk, kita harus tunduk memang. Kita harus mendengarkan, supaya jadi teratur. Karena orang Kristen adalah orang yang cinta pada keteraturan. Orang Kristen adalah orang yang cinta damai. Karena di pasal sebelumnya dikatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi karena kita cinta kebaikan, ya, maka kita cinta pemerintah. Kita ingin supaya pemerintah berlaku, ya, bertindak dengan benar, ya, supaya orang-orang yang mau lakukan kejahatan sudah takut duluan, gitu. Karena apa? Karena ada hukuman dijatuhkan dan mereka melihat memang orang jahat ternyata dihukum, gitu. Dan orang baik dibela gitu. Sehingga orang baik menjadi semakin senang, semakin baik, semakin berani ya. Semakin berani melakukan kebaikan, dan sementara itu orang jahat semakin takut, semakin ciut, dan kejahatan akan semakin berkurang gitu. Tetapi jika lo rakyat mengamati ternyata ya orang jahatnya tidak diapa-apakan, malah kalau ada satu peristiwa terjadi, malah orang baiknya yang sekarang yang ditahan dan lain sebagainya. Nah, maka akan terjadi sesuatu yang kebalikan, di mana orang baik semakin takut, orang jahat semakin berani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini ya. Nah pemerintah hamba Allah tidak percuma dia menyandang pedang, ya. Dia menyandang pedang, pedangnya harus digunakan dengan baik, digunakan dengan tepat. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah kita tahu bahwa nanti di pengadilan terakhir Allah akan mengadili semuanya dengan seadil-adilnya. Tetapi demi ketertiban hidup sekarang ini, sebelum akhir zaman kita menghadap Allah, maka pemerintahlah yang diberi wewenang oleh Allah untuk ya supaya menertibkan masyarakat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ya, oleh karena hati nurani kita. Kita tahu ya bahwa kita harus taat kepada pemerintah, dan semua pemerintah saya yakin ya memiliki agenda, memiliki tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya. Cuman ya kadang-kadang ada pribadi-pribadi yang menyimpang, ya ada mungkin bukan hanya pribadi, bahkan sudah menjadi kelompok yang menyimpang. Tetapi kembali orang yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan ya menolong ya supaya kita mempunyai pemerintah yang baik ya. Kita berdoa supaya Tuhan menopang orang-orang yang memiliki keinginan yang baik, orang-orang yang ya mempunyai hati yang baik, yang ingin mengurus dan ingin melakukan sesuatu yang baik bagi kelompok masyarakat. Nah itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak katanya, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ya itulah sebabnya kita harus bayar pajak ya, orang Kristen harus bayar pajak ya. Dan kita bayar pajak karena kita tahu bahwa pajak itu untuk menggaji aparat-aparat untuk menertibkan masyarakat agar semuanya jadi teratur gitu, jadi baik ya. Nah, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, karena pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Itu sikap orang Kristen ya. Nah, sikap orang Kristen adalah sikap yang masyarakat yang terbaik ya. Masyarakat yang terbaik. Orang Kristen seharusnya bukanlah troublemaker ya. Orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh ya, dengan melalui kehadirannya saja keadaan menjadi lebih baik gitu. Ya, terciptalah keadaan lebih baik bagi negara itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen seperti Tuhan katakan, kita adalah garam, garam dunia ini. Dan kita adalah terang dunia ini. Nah, kehadiran kita di satu wilayah, kehadiran orang Kristen di sebuah negara, akan menjadi faktor yang mendatangkan kebaikan bagi negara itu. Kehadiran orang Kristen di satu wilayah, itu akan membuat wilayah itu menjadi lebih baik ya. Menjadi kondisinya lebih baik. Nah, pemerintah bertindak adil ya, membiarkan rakyat satu dengan yang lain bersaing dengan wajar ya. Karena dunia sekarang ekonomi, teknologi dan segala macam itu bersaing ya, bersaing. Nah, semuanya harus bersaing dengan fair ya, bersaing dengan sejujur-jujurnya ya, dengan tidak bertindak curang. Nah, pemerintah ada di tengah untuk menjaga itu. Jadi betapa pentingnya fungsi pemerintah itu ya, yaitu untuk menjadi penengah antara rakyat ya. Karena di dalam mengejar ambisi jelas ya, ada banyak hal yang orang bisa lewat batas gitu. Tetapi pemerintah ada di tengah untuk menjaga ya, supaya kalau ada yang lewat batas, nah itu yang ditindak gitu. Oke, kita lihat sekarang dari ayat 8 sampai dengan ayat 14. Di sini dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling di dalam bermasyarakat yang baik ya. Di dalam bermasyarakat yang baik ya, seharusnya ya kita tidak berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi sekarang ya, masyarakat ekonomi sekarang malah mengajar orang, menawarin orang untuk berhutang habis-habisan ya. Kredit card sekarang itu orang dikejar untuk dapatkan kredit card ya, dan untuk berhutang sedemikian rupa. Nah, menurut riset sekarang di Amerika, ini nanti akan terjadi sebuah disaster besar ya, di mana ini orang-orang yang berhutang kredit card ini sudah enggak ketulungan itu ya, sudah berlipat ganda, dan ini nanti akan menjadi sebuah disaster ya. Nah, kita lihat ya, padahal orang Kristen tidak boleh bersikap demikian ya. Kita apakah kita boleh punya kredit card? Ya, boleh. Ya toh, itu teknologi pembayaran. Tetapi ya, kita membayar kemudian kita ada uangnya sebenarnya, tapi demi menggampangkan kita bawa kredit card, nanti itu digesek dulu ya, nanti sampai jatuh temponya kita bayar. Itu tidak dihitung hutang ya, tidak dihitung hutang karena sistem pembayaran gitu. Tetapi kalau jatuh tempo kita belum bayar ya, nah itu baru dihitung hutang ya. Jadi dihitung hutang karena jatuh tempo tidak bayar, kemudian dikenakan sekian persen bunga, seterusnya. Nah, itu hutang ya. Tetapi kalau sistem pembayaran katanya kita digesek dulu di situ, nanti jatuh tempo, nah kita bayar. Nah, jatuh tempo kita bayar. Nah, itu tidak dihitung hutang ya, karena belum dikenakan bunga, makanya bank juga belum menghitung itu sebagai hutang. Nah, dalam sampai pada batas ini kita belum hutang sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab ini, janganlah berhutang kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi jangan membiasakan diri berhutang, karena begini ya, berhutang ini sesuatu yang bisa menjerat kita, menyebabkan hati nurani kita itu tercemari, sehingga kita tidak memiliki hati nurani yang pleng gitu di hadapan Allah. Nah, terutama ya toh dalam sikap hidup ini ya, sikap hidup ini kita perlu sungguh-sungguh ya memiliki sikap hidup yang baik, yang menjadi contoh bagi masyarakat Ya. Nah, karena firman katanya jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, semuanya itu sudah disimpulkan dalam satu kalimat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Tidak ada yang lebih indah dari ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, artinya kalau di dalam bermasyarakat semua orang memegang, ya, atau mengenakan prinsip ini, maka itu adalah masyarakat yang the best, ya. Masyarakat yang terbaik, ya. Nah, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Nah, hal ini, ya, harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Betul, tiap-tiap hari keselamatan lebih dekat bagi kita, ya. Dan sekarang kita harus hidup, ya, seperti orang yang di dalam keadaan baik gitu, ya. Jangan tidur, ya. Jangan dalam ini, ya. Jangan dalam malam gelap gitu. Hari sudah jauh malam, ya. Telah hampir siang, ya. Oleh sebab itu katanya, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, ya. Nah, inilah satu patokan hidup bermasyarakat yang baik. Marilah kita hidup dengan sopan, ya, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam perikop ini Rasul Paulus mengajarkan kepada orang Kristen di Roma untuk hidup baik sebagai orang Kristen. Kita tahu Roma pada waktu itu adalah pusat pemerintahan. Oleh sebab itu, jikalau orang Kristen di kota Roma, ya, bisa hidup baik, memberi contoh dan merubah kota Roma, ya, ke arah yang positif, maka seluruh, ya, wilayah Roma akan ikut menjadi positif. Karena Roma, kota Roma adalah pusat pemerintahan dan pusat perhatian dari seluruh masyarakat pada waktu itu. Dan kalau kita terapkan di Indonesia, kita boleh berkata bahwa kota Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Dan orang Kristen di kota Jakarta bisa dilihat sebagai standar. Orang Kristen di kota Jakarta ini bisa menjadi teladan, ya, menjadi contoh, ya, baik buruk maupun yang positif, semuanya bisa menjadi contoh, bisa dicontoh oleh semua orang Kristen di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, ya. Semua yang dilakukan oleh orang Kristen di kota Jakarta ini akan dicontoh oleh orang Kristen di tempat-tempat yang lain. Sama seperti kondisi orang Kristen di kota Roma pada waktu itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus sangat ingin pergi ke kota Roma dan sangat ingin mengajar kepada mereka, karena dia tahu bahwa pengaruh orang Kristen di kota Roma itu sangat besar, ya. Dan sama dengan sekarang ini juga, bahwa pengaruh orang Kristen di kota Jakarta itu sangat besar, ya. Orang Kristen di kota Jakarta pergi jalan-jalan ke daerah, ya, ke wilayah terpencil, ya, itu akan dilihat, wah, ini orang Kristen ini, dan akan dicontoh, ya. Oleh sebab itu kalau orang Kristen di Jakarta ini positif, maka contohnya akan positif. Kalau negatif, maka contohnya akan negatif. Oleh sebab itulah, maka marilah sadar akan hal itu, ya. Kita orang Kristen yang tinggal di kota Jakarta ini, kita harus berhati-hati, ya. Marilah kita, katanya, hidup dengan sopan, gitu. Hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan pesta pora, ya. Pesta pora. Nah, mengenai masalah pesta pora ini, ya, pesta pora adalah bukan watak orang Kristen, ya. Mengapa? Ya, karena orang Kristen tidak menghambur-hamburkan uang, ya, karena ada banyak pekerjaan yang memerlukan dana. Ada tanggung jawab penginjilan yang sangat luas, dan juga kita tidak mungkin berpesta pora sementara kita tahu banyak orang, ya, kekurangan, ya, banyak orang membutuhkan pertolongan. Kita tidak mungkin bisa, ya, berpesta pora dan, ya, kemabukan, apalagi mabuk, ya. Orang Kristen tidak boleh sampai mabuk, ya, dan tidak boleh minum minuman keras supaya tidak mabuk, ya. Janganlah dalam percabulan, apalagi dalam percabulan dan hawa nafsu, ya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, ini hal-hal yang negatif, ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai perlengkapan senjata terang. Dan selalu ingat akan Tuhan Yesus Kristus. Selalu mengenakan Tuhan Yesus Kristus di dalam pikiran kita. Selalu ingat kepada Tuhan Yesus Kristus. Selalu ingat bahwa Yesus hidup di dalam diri kita. Selalu ingat bahwa Yesus ya, sudah menggantikan kita dihukum dan sekarang kita hidup baginya. Selalu ingat akan hal ini, ya. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya, ya. Merawat tubuh, ya, seperti sekarang ini, ya. Nah, di internet itu ada banyak junk mail itu, ya, yang menawarkan itu untuk memperpanjang alat vital lah segala macam. Ini masuk kategori di sini ini, ya. Ini merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya, ya. Ini bukan itu yang Tuhan inginkan, ya. Tuhan tidak suka kita ini merawat tubuh untuk suatu kepuasan kedagingan, karena ini tubuh ini sebenarnya kita pakai sementara. Kita harus menghayati itu bahwa satu hari nanti Tuhan datang, ya, dan tubuh ini akan diubah dan kita akan mempunyai tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia nanti. Dan ya, tubuh ini kita tahu kita hanya pakai sementara, ya, supaya tidak sakit saja. Kita rawat dengan baik supaya dia sehat, dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginannya. Tetapi tubuh ini dipakai, ya, tubuh ini supaya sehat, dipakai supaya untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Itu saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, oke, pasal 13 kita bahas sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mempelajari tentang pemerintah yang Engkau inginkan, bahwa kami harus tunduk kepada pemerintah. Oh, puji Tuhan, karena kami tahu ada pemerintah jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintah sama sekali. Oh, puji hormat kami naikkan padamu, Bapa di sorga. Berkatilah pemerintah kami, Republik Indonesia. Dan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua menteri. Dan berkatilah semua pejabat negara ini, supaya di dalam hati mereka sungguh hati yang tulus dan takut akan Engkau, dan punya keinginan untuk, ya, supaya semuanya jadi baik. Hamba yakin mereka semua ingin menjadi pejabat yang baik. Oleh sebab itu, berkatilah mereka semuanya, Bapa di sorga. Dan kalau ada orang Kristen yang menjadi pejabat, oh Tuhan, dia adalah saksimu di sana, dan biarlah dia sungguh bisa menjadi contoh teladan yang baik. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.